Wes kadung lamaran nyebarke undangan cabul melarasi do munggu nang pelaminan opo kuwi teko medho telias moro demi tresno sing liyo aku mbo tinggal. Jujur demi